curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya kadane Kang, curan-curan perasaan dan humor balik-maling bersama kulo niki nggih. Taring 104,2 di Radio Bangkan Cilacap yang pengen takon karo Rika. Rika tau ngimpi apa ora, Jal? Rika tau ngimpi apa ora, Rika sing urip? Wis sering ya ora kur ngimpi to ge. Ana sing ngantek direp-rep pambarang ge ya dah. Lagi ngomong-ngomong masalah ngimpi, Kang. Rika tau ora, ngimpi sing isik bisa dadi kenyataan, ya kan? Wow, weh. Ah, ge. Lan de kanca ge, Kang. Lanang wadon bebojoan. Ceritanya sing wadon bengi-bengi ngimpi, ya kan? Ngimpi. Lah barang esuk-esuk kanda karo sang bojo, ah karo sing lanang. Ngimpine apa kandane kepriweti iki beyuh langsung mesti tutuk curan more curan perasaan dan rumpo. Pake mereka aja cengar cengir bandre nanyu ngai kue lah aja cengar cengir bagai kue lah hawane lah nyu dadi isin tuli pak jan dadi isin nyong tuli aja cengar cengir bagai kue lindre nanyu ngai kue lah danang apa sih bu nanyu isin apa lah nyu isin lah jadi lindre nanyu kue lah danang apa danang apa nyu isin sih kue lah isin lah kok lindre nanyu kue lah patut bang lah jan. Oh alah bunyong pengen kandra karo Rika ya. Oh alah sikit nyong madan mending bu, nyong madan mending ya daripada kemien. Nek nyong sikit dulun aku paling-paling cengar cengir trok, senyam senyum senyum senyum trok. Nek kemien pertama kali nyong dulun aku bu, pertama kali nyong lamar aku kemien ya. Kau dengan raimu aku cengar cengir trok bu, kemien zaman nyong lamar aku pertama kali ketemu aku dengan raimu. Ini dia kepengen gusul lah kakak-kakak kalau karuku aduan. Oh, tadana lagi ngenyak Rika karo nyong ya. Lagi ngenyak Rika karo nyong ya. Pas badu neraine nyong enek apa? Pas badu neraine nyong kotak apa? Pas badu neraine nyong sirai bagol apa? Ayo cara nih gue ya. Jadi mau lanang oleh ya. Bersikap manis-manis acan maring bodoh. Mau nyong wis bermanis-manis iri ya bo. Ketemu karo kue cengar-cengir. Dan nyong kurang apa jajal. Tapi cengar-cengir Rika cengar-cengir ngenyak. Oh, ya ngaku rani ya putih ngaku rani teman-teman ya kan. Orang maning-maning yang berenak pecah hati ini lah. Orang maning-maning, orang maning-maning, orang maning-maning janji ngisuk orang maning-maning. Ada yang ngujupai, ada yang ngujupai. Ya. Nyong main kanda karo Rika. Oh Rika kok main kanda karo nyong. Ya. Kanda apa? Oke pak, aku ya mau bengi ya ngimpi pak. Ngimpi temenan. Ngimpi apa? Nyong ke kanan-kanane. Kanan-kanane apa kiri-kiri nih? Kanan-kanane. Oh kanan-kanane ucap kiri-kiri nih pak. Ya orang apa? Kanan-kanane kuriwe. Iya pak, kan nyong kanan-kanane ya. Nanjong ngimpi gue mau. Rika gue ngafeh maring nyong. Rika gue jik-jik balik kerja untuk. Ngawe bungkusan maring nyong barang tebuak isinya apa pak? Emas pak, kalung berlian gue. Rika jari mongnya ngawe dalam rangka hari ulang tahun nyong pak. Ya pas lagi ulang tahun Rika ngawe kalung berlian api pak yakin pak. Tukunya jari mongnya nang Bandung. Iya pak, nanjur ngimpin nyong pak. Regane jari larang ngoro li karo tengah juta. Aduh jan, aku hati ini bunga banget yakin pak. Aku hati ini seneng pisan yakin pak nanjur ngimpi. Rika katanya jan sayang banget karo nyong. Rika katanya jan cinta pisan karo nyong yakin. Mamake mau bengi ngimpi kayak gue. Lah karep apa? Yora maksudnya nyong kotak kontrak. Kira-kira menurut Rika sebagai bong lanang, menurut Rika kayak gue ya bak ya sebagai bojone nyong, ki janjane arti ngimpine nyong apa ya bak ya? Kira-kira arti ngimpine nyong mau bengi apa ki janjane do? Kiarepan apa ki janjane? Dadi mamake mau bengi ngimpi kanan-kanane nyong aweh kadung regane karo tengah juta, ya kan? Nang pas hari ulang tahun mamake. Iya, gue pak pas banget ya gue pak. Kira-kira menurut Rika artinya free gue pak. Nek masalah artine, insya Allah mak, orosan datang enteni ulang tahunmu, mengko sore bapak kembali kerja, insya Allah mamake akan tahu jawabannya. Janjane arti ngimpi ini mamake mau nyapa janjane. Oke gue ya pak. Aja gue mak. Jadi bapaknya kerja di sini ya. Iya pak, kata tiba ya. Mak. Ih, jangan sih mah builder kaki orang bengit. Bapaknya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya kondur nggak pak? Alhamdulillah. Bandi gak bapaknya gak? Monggo. Aduh jan. Kesel nggak pak? Monggo pinarak langsung pak. Kalo pun godok wedang nih kuteng. Winking. Pada siram sedikit nopo. Napa pada ngopi-ngopirin pak? Biasa bae mak. Nyong hari sore pokok tau atus. Ngopi ya nyongan ora biasa ngopi hari balik kerja ini biasa bae mak lah kerja kau aneh geng pak geng kepribon pak yang lanjut napa bagian mau esok sih di kandang nanang memakai maring bapak kek geng pak geng kepribon pak monggo kalau bisa tina pak orang macam-macam biasa bae lah kecil bandur ya buatan bang ya sekali-kali lah aku lo gak pengen mijeti ya mis karun mijeti ya kena orang apa-apa yang lanjut napa bagian mau esok jangan mau ke kandang mau mengi mamake ngimpi kanan-kanane bapake ngawe kalung emas regane karo 500.000 nang pas ulang tahunnya mamake nggih Pak nggih kulo nang ngimpi atus mekaten kok mau ndandu kok tapi jan kulo jan saestu Pak ngantos seprene iki dereng ngertos arti ngimpine jane nopo nggih Pak nggih nggih nggih bapake miki bali mampir sedelah pancen kene nengokna sesuatu mamake lho jan bapak kulo kados mekaten lho. Amun repot-repot lah pak. Orang repot-repot orang segera dibuka ngono. Napa sih pak? Segera dibuka. Oh geng. Ini kayak gue buka temerikin apa pada tang kamar nih pak. Nang ini pak orang sama kamar-kamar lah. Tapi jangan kamarnya pun resik sangat pak. Kamarnya wangi sangat yakin. Orang sama kamar-kamar anak ini pak. Biasa pak malah susu pak tunduk. Geng pak geng. Gue buka temerikin gak pak geng. Iya buka nang ini pak. Tak buka ke langsung nih pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu. Ya apa sih pak? Kikur getok apa? Orang datang balai maning apa? Lagi siapa kiye? Lagu cari mamake mau masuk takon. Jangan arti nengin ini mamake apa aja gue di WhatsApp direct jawabannya apa nak kono? Lagi anu apa ke? Pak anu apa ke? Kalau kor boko, boko arti mimpi. Kalau yang di kalungnya beliannya nanti kalau tangan jutaan deh pak. Kayak kalungnya kan nangin B ya, mulanya ini kamu takon artinya apa? Di WhatsApp dewas boleh tiga enak halaman tiru likur kajiannya anak gue artinya gue. Sah. Mubah nyuling, rekat-rekat kamar. Mubah nyuling, gak pernah metang. Mubah nyuling, gak pernah kopi nih kak. Jangan terlalu pijeti barang maning. Ucap kok cuman tanyain banget. Harus membuat mimpinya mama kayak dari kenyataan. Malah aku kaget dong. Buku arti mimpi, pakaian banyak kak. Curanmor pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.